Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad kita sampaikan, yang merupakan teladan bagi kita menjadi rahmatan lil alamin di bumi ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih bercerita tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran dari saat ini sampai nanti ke belakang, kita tidak menemukan nama hamba tersebut. Allah cuma menyebutkan hamba dari hamba-hamba kami. Kemudian mufassir menyebutkan bahwa hamba tersebut bernama Khidir. Khidir artinya hijau, akhdar, khidir, hijau. Hamba tersebut disebut dengan hijau karena memang dia adalah hijau sebagai lambang kesejukan. Orang yang bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, merasa sejuk dan tentram sebagaimana pepohonan yang hijau di hutan dan di perkebunan membuat rasa nyaman, aman, dan tenang. Itulah gambaran kenapa hamba tersebut kemudian menurut beberapa mufasir disebutkan dengan Khidir, karena memang hamba ini keberadaannya menyenangkan orang di sekitarnya. Yang kedua, hamba ini bukan sembarang hamba. Allah langsung menyatakan min ibadina, ini hamba kami, hamba Allah, pilihan Allah. Ketika Allah memilih, maka itu pilihan yang sangat tepat dan sangat mulia. Ketika kita menjadi hamba Allah, maka kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Tetapi apakah Allah mengaku kita sebagai hambanya? Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa Khidir adalah hamba Allah, hambanya. Dia pilih dan dia melabelkannya. Jadi ini ada kemuliaan bagi Khidir yang kedua. Yang ketiga, atainahu rahmatan min andina. Tidak saja dia hamba, tapi dia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih, mendapatkan sayang. Apa itu kasih sayang? Kasih sayang ada yang mengatakan ini adalah kenabian. Rahmah di sini adalah bagian dari kenabian. Jadi kenapa orang menyebutkan hamba ini berstatus nabi? Karena dia mendapatkan rahmah. Pemberian yang sungguh luar biasa itu tidak saja bersifat materi. Pemberian yang luar biasa itu biasanya bersifat rohani. Kebahagiaan yang maksimal itu bukan kebahagiaan fisik, tapi kebahagiaan yang maksimal itu bersifat rohani. Maka di sini dia mendapatkan kebahagiaan rohani dengan wujud dia menjadi seorang nabi, karena nabi identik dengan pemberian yang keempat, wa'allamnahu min ladunna ilma. Dia mendapat kucuran ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya, masalah Nabi Khidir ini dengan empat kriterianya, dia adalah hamba Allah, dia adalah hamba yang hijau, menyenangkan. Kemudian dia hamba Allah yang kedua. Ketiga, rahmatnya. Dan keempat, ilmunya. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilahkan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Dr. Zainal Arifin. Dalam kesempatan ini kita lagi mengkaji ayat ke-65 dari surah Al-Kahfi yang membicarakan tentang Nabi Khidir dan dibahasakan dalam firman Allah, abdan min ibadina. Perlu diketahui, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadun atau abdan min ibadina, itu adalah terkandung makna kesolehan. Walaupun tadi disebutkan adalah Nabi pilihan yang terbaik karena Allah telah memilih, tapi secara bahasa dia itu terkandung makna yang soleh. Contohnya dalam ayat yang lain, wa ibadur rahmanul ladina yamshina fil ardi haunan idza khatabahumul jahil, gitu ya. Qalu salama. Artinya kata-kata ibad itu adalah menunjukkan kesolehannya. Jadi tidak sembarangan Allah memberikan nama abdun min ibadina atau abdullah atau ibadallah atau ibadur rahman. Adapun kita di dalam berdoa seperti doa sayyidul istighfar, penghulu daripada istighfar, di situ Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta nahnu abiduka, di situ kita harus menyebutkan seyogianya, yaitu abid, bukan ibad, karena kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ini belum ada apa-apa kalau dibandingkan kesolehan orang-orang nabi-nabi terdahulu. Anggap kita ini belum ada apa-apanya, maka pengertian abid di sini adalah belum terkandung makna kesolehan, artinya masih kosong kita. Itulah yang kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan rahmatnya, yaitu salah satu ampunan dalam sayyidul istighfar. Itu tentang pengertian perbedaan antara ibad dengan abid. Maka ketika kita berdoa, kita perlu menyebutkan diri kita abid, bukan kita perlu menyebutkan diri kita adalah seorang yang soleh. Tapi abid ini seorang yang belum, kira-kira belum mendapatkan apa-apa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kosong. Tapi kalau kita sebutkan nahnu min ibadina, itu pengertiannya adalah terkandung makna kesolehan. Maka dalam doa itu perlu artinya tawadu, untuk merendahkan diri sehingga kita mendapatkan dengan kerendahan hati kita itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunka ilma. Yang kedua adalah kata Allah, kami datangkan rahmat min indina, dari kami, kata Allah, dari sisi kami. Dari sisi kami itu ya malaikatnya diperintahkan Allah, pohonan-pohonan yang sekeliling kita, kita merasakan sejuk, apa yang kita tempati dan kita berdiam di dalamnya merasakan semakin dekat kita kepada Allah, tidak semakin gersang. Itulah artinya rahmatan, tidak terganggu kita dengan apa yang ada di sekeliling kita. Begitu juga seperti cerita yang baru kita ceritakan dalam pertemuan ini tentang cerita Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman, mereka mendapatkan rahmat Allah itu sampai mereka itu dihidupkan Allah dalam waktu, dalam keadaan tidur 309 tahun. Itulah rahmat Allah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahmat di sini adalah kita tidak merasakan, nah, seorang hamba yang soleh itu bagaimanapun tantangannya itu justru semakin mendekatkan dirinya kepada jalan menuju sorga. Makanya kalau kita beda, kalau kita itu dalam keadaan susah lebih dekat dengan neraka, na'udzubillah min dzalik. Tapi para nabi walaupun mereka banyak susahnya, tapi mereka lebih dekat dengan rahmat Allah dan sorga. Alhamdulillah, itulah yang sebetulnya kita harus cita-citakan. Maka di akhir ayat ini, dalam ayat 65, Allah ingin mengajarkan kita, bisa jadi kita pakai dalam doa kita, Allahumma 'allimna min ladunka ilma, ilman ladunniyan. Artinya di sini yang dituntut adalah kita mengharapkan dari Allah itu adalah ilmu yang dinamakan namanya isrokul ma'rifah, terpancar dari dalam hati kita, disebabkan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat itu akan timbul disebabkan oleh doa kita yang kita pinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita akan merasakan susah, nanti suatu saat itu Allah akan memberikan jalan. Ketika Allah memberikan jalan, kebanyakan manusia kalau tidak siap, dia tidak akan mampu menerima hal tersebut. Makanya lebih cepat dia menuju kekufuran, menuju jalan api neraka daripada menuju jalan rahmat Allah, yaitu surga Allah. Begitu saja. Nah, terima kasih Ustaz Fajrul. Dapat kita simpulkan di pertemuan kita hari ini, surah Al-Kahfi ayat 65, empat keistimewaan hamba Allah yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, jadilah manusia yang menyenangkan, karena memang keberadaan kita itu menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Yang kedua, jadilah hamba pilihan, bukan dipilih oleh siapapun, tapi karena Allah suka dan cinta kepada kita. Yang ketiga, rahmat Allah selalu dikucurkan kepada hamba-hambanya, tinggal kita merasa bahagiakah dengan rahmat itu, atau kita merasa menderita karena kita berstatus muslim. Yang keempat, ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah kepada kita, tidak saja membuat kita dapat melihat dunia nyata ini dengan hukum wajib, sunat, makruh, haram dan boleh, tetapi ada ada rahasia di balik dari ketetapan hukum itu. Inilah yang didapat oleh Nabi Musa, inilah yang didapat oleh Nabi Khidir, dan ini yang tidak didapat oleh Nabi Musa, sehingga ada perselisihan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, sehingga membuat Nabi Musa tidak sabar. Bagi kita, mudah-mudahan ilmu yang didapat dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan dari ilmu ladun. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.